selalu menertawai hidupku yang hina ini, berteman dengan seorang gadis. Mengapa semua manusia menginginkan kehidupannya, mencari nafkah hidupnya sebagai seorang pramudinya? Semua itu tiada arti bagiku, ku anggap sebagai penguji mangsu. Hilangnya Tuhan jadi saksi hidupku, betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun tidak mungkin ditujukan pada diriku, namun ku selalu bangki mangku. Hilangnya Tuhan jadi saksi hidupku, betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun tidak mungkin ditujukan pada diriku, namun ku selalu